Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali melanjutkan daurah kita untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memasuki bab nomor berapa di situ? Bab nomor 25. Maja'a fil kuhani wa nahwihim. Dan insyaallah pada daurah kali ini kita akan membahas 6 bab. Berarti sampai bab berapa? 30 ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Karena perhatikan, alhamdulillah kebanyakan sudah setor bahkan lebih dari target. Malah ada yang sampai bab 40, masya Allah. Siap-siap ini mungkin ya untuk berapa daurah gitu ya. Maka anda akan apresiasi ini, yang sudah lebih-lebih ini. Anda kasih hadiah ini, biar enggak ngantuk pagi-pagi kayak gini. Pertama, siapa ini? Arkanul. Mana Arkanul? Mana? Enggak ada. Mau dikasih hadiah enggak ada? Hah? Mana dia, Pak? Ini. Terus enggak ada orang. Enggak ada Arkanul. Tayyib. Berarti belum nasibnya. Terus berikutnya Alif Yoga. Mana? Gak ada juga? Ini sampai bab 37. Berikutnya Suhail. Mana Suhail? Masya Allah, sini. Sampai bab 37 juga. Fadal. Jangan sekarang makannya. Sidki. Sidki Ardiansyah. Mana? Ini yang enggak ada enggak ada ini tetap dikasih apa enggak usah? Hah? Panitia. Berarti dititipin aja ya. Siapa tadi? Arkanul sama siapa tadi? Hah? Alif. Masih ada sisa satu. Sisa satu yang sampai bab 35 ini banyak. Gimana ini? Hah? Atau anak pilih salah satu ya? Tapi anak bukan karena kenal ya milihnya, karena senemunya ini. Abdullah Agung. Mana? Mana Abdullah Agung? Sini. Ini doang nanti sampaikan ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu babu maja'a fil kuhani wa nahwihim al-qari uqashah. Baca mukaddimah dulu ya. Dari judul bab, kemudian qauluhu maja'a fil kuhan al-kahinu dan seterusnya. Naam, ikra. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-alif rahimahullah ta'ala. Didekatkan mic-nya. Babu maja'a fil kuhani wa nahwihim. قوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترك السمع وكانوا قبل المبعث كثيرا وأما بعد المبعث فإنهم قلوا لأن الله حرس السماء بالشهب لأن الله حرس السماء بالشهب وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواريهم من الإنس من الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار. نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان apa artinya kuhan? Dukun, atau kalau di Indonesia bisa disilahkan dengan apa? Para tidak normal ya. Orang tidak pintar ya. Bukan orang pintar ya. Bukan paranormal. Para tidak normal. Di sini dijelaskan al-kahinu huwalladhi ya'khudhu an mustariqis sam'i. Al-kahin itu adalah yang mengambil informasi dari mustariqis sam'i, yang mencuri pendengaran, yang mencuri pendengaran. Siapa yang mencuri pendengaran? Jin. Berarti dia dapat informasi dari inforjin. Nah, bukan informan. Kalau informan kan manusia. Ini dari infor jin. Jin itu dapat berita dari mana? Nyuri. Nyuri pendengaran. Jadi mereka ada wahyu. Ya, begitu ada wahyu yang Allah turunkan, maka mereka berusaha untuk mencuri berita tersebut. Berarti mereka sampai langit. Iya. Caranya bagaimana? Mereka tumpuk-tumpuk. Digambarkan oleh para perawi hadis, mereka kayak gini. Ya. Tumpuk gitu. Kayak panjat pinang, ya. Jadi mereka saling tumpuk sampai ke langit. Wa kanu qabla al-mab'asi katsiran wa amma ba'da al-mab'asi fa innahum qallu. Sebelum nabi kita diutus atau diangkat menjadi nabi, mereka jumlahnya banyak sekali. Maksudnya para pencuri berita, mereka jumlahnya banyak sekali. Namun setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, maka jumlah mereka berkurang banyak. Kenapa? Li'anna Allah harasa as-samaa'a bisyuhub. Karena Allah azza wa jalla memperketat penjagaan langit. Dengan apa? Dengan bintang-bintang yang Allah lemparkan. Ya. Jadi Allah azza wa jalla menugaskan para bintang itu untuk menjaga langit. Rujuman lisyayatin. Apa artinya rujuman? Rajam. Apa rajam? Ya, lempar. Sebagai lemparan. Rujuman lisyayatin. Itu salah satu fungsinya bintang. Sebagaimana nanti kita akan bahas dalam babut tanjim. Sehingga para jin mereka berkata, wa annaha muliat harasan syadidaw wa syuhuba. Jadi mereka mengeluh, para jin mengeluh, kok enggak kayak dulu lagi. Dulu lebih mudah untuk nyuri berita. Sekarang kok baru sampai gini langsung ada bintang dilemparkan untuk menghancurkan tumpuk-tumpuan mereka, sehingga banyak yang baru dapat berapa gitu langsung jatuh lagi. Kena apa? Kena bintang. Kemudian di sini Syekh mengatakan, wa aktsaru ma yaqa'u fi hadhihi al-ummati ma yukhbiru bihi al-jinnu mawalihim aw mawaliyahum min al-insi min al-asya'i al-ghaibati mimma yaqa'u fil ardi min al-akhbar. Dan para dukun itu, mereka bisa mengetahui beberapa kejadian-kejadian yang gaib, ya, yang gaib dari manusia tersebut, dengan cara mereka mendapatkan informasi dari jin. Hal yang gaib buat kita itu ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya nisbi. Yang sifatnya mutlak itu seperti kematian, itu mutlak, kita enggak tahu. Hari kiamat itu adalah gaib yang sifatnya mutlak. Ada gaib yang sifatnya nisbi. Nisbi itu nisbatan ilayya, nisbatan ilayna. Kita enggak tahu, kita yang enggak tahu, tapi makhluk lain bisa tahu. Contoh misalnya, antum kecopetan. Antum kecopetan. Siapa yang nyopet itu gaib enggak buat antum? Gaib atau enggak? Gaib. Ada enggak orang yang tahu siapa yang nyopet? Ada. Siapa? Tukang copet. Berarti siapa yang nyopet, oknumnya, pelakunya itu tidak gaib buat siapa? Si pencopet. Tapi gaib buat yang dicopet. Itu namanya gaib nisbi. Apa namanya? Gaib nisbi. Kalau yang pertama tadi apa namanya? Gaib mutlak. Apa tadi contohnya? Kapan anak mati? Anak enggak tahu. Antum tahu? Enggak tahu. Ya. Kita sama-sama enggak tahu. Mutlak. Yang tahu, kalau mutlak berarti yang tahu cuma siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam kasus-kasus pencopetan, pencurian, dukun itu dia bisa tahu dari mana? Kan sering tuh orang pada kalau kehilangan sesuatu mereka pergi kemana? Ke dukun untuk mencari info siapa yang nyuri. Kemudian dukunnya itu pura-pura etok mene. Mereka pura-pura kayak, wah kelihatan itu wajahnya lewat apa namanya? Apa itu kayak bola gitu ya. Loh itu wajahnya kelihatan tuh, rambutnya gondrong. Oh, coba saya ininya CCTV-nya kita putar lagi biar kelihatan mukanya. Itu dia enggak tahu dari mana. Disampaikan di sini karena dia mendapatkan informasi dari jin. Nah, jinnya itu tahu dari mana? Jinnya tahu dari jin yang lain. Jin yang lain itu siapa? Loh, masing-masing dari kita itu ada apa? Korin. Apa? Korin. Apa artinya korin? Apa artinya korin? Pengiring, teman, rekan. Korinun minal jinni wa korinun minal malaika. Masing-masing dari kita itu punya korin dari jin dan punya korin dari malaikat. Kalau korin dari jin itu biasa membisikkan keburukan, kalau korin dari malaikat biasa membisikkan kebaikan. Makanya kalau misalnya ada akhwat lewat, ya, desakan antara ngelihat sama enggak ngelihat. Ada enggak dua bisikan itu? Ada enggak? Ada. Yang satunya, kapan lagi kesempatan rezeki nomplok. Yang satunya, ya akhi, jangan ya akhi, nanti hafalan antum habis ya akhi. Jadi yang satu dari siapa? Yang satu dari siapa? Qarinun minal jinni wa qarinun minal malaika. Nah, korinnya si pencopet tadi tahu enggak kalau dia nyopet? Tahu. Nah, itu yang nanti kemudian kasih informasi kepada jinnya si dukun. Gratis? Gratis? Ya enggak tuh. Enggak ada makan siang gratis. Nah, nanti apa yang kompensasi dari dukun itu untuk membayar informasi itu, ya apalagi kalau bukan kesyirikan, kekufuran yang diinginkan oleh jin tersebut, karena targetnya adalah menyesatkan Bani Adam. Nah, fayadunuhu fayadunuhu al-jahilu kashfan wa karamatan wa qad ittarra bidhalika kathiran minan nasi kathir. وقد اضطر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. Nah, fayadhunnuhu al-jahilu kashfan wa karamata wa karamah. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, minim pemahaman agamanya, mereka pikir, wah ini karamah ini. Yang lainnya pada enggak tahu siapa malingnya, dukun itu tahu, wah berarti dukun itu wali. Ya, karena punya karamah. Naam. Mereka wali, tapi walinya setan. Karena wali itu ada dua jenis, ada walinya Allah, ada walinya setan. Naam, mereka wali, tapi walinya setan. Ada kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, judulnya Al-Furqan. Apa? Al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'is syaitan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Pembeda antara walinya Allah Ar-Rahman dengan walinya setan. Jadi di dalam kitab itu beliau mengupas bagaimana kita bisa mengidentifikasi yang wali beneran sama wali, wali beneran sama wali gadungan. Wali gadungan itu maksudnya walinya setan. Naam, mereka wali tapi bukan walinya Allah, namun walinya setan. Siapa yang mengatakan itu? Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 128. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi. Manusia yang merupakan walinya jin berkata, walinya setan. Jadi mereka para dukun betul wali, tapi walinya siapa tadi? Setan. Baik, sekarang kita mulai membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Berapa hadis di sini ya? 1, 2, 3. Berapa ini? 4, 5. Ya. Iqra. Rawa Muslimun. قال مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sebagian istri Nabi SAW. Yang dimaksud di sini adalah Hafsah. Siapa? Hafsah radhiyallahu anha. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata arrafan. Barang siapa yang mendatangi dukun, arraf. Ya. Yang mendatangi paranormal. Fasa'alahu an syai'in, kemudian dia menanyakan sesuatu. Ya, macam-macam sesuatunya. Tadi contohnya kehilangan barang. Ya. Ada juga yang tanya nasib saya besok bagaimana. Sekarang kan dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi, para dukun pun juga mengikuti perkembangan tersebut, sehingga sekarang yang namanya datang ke dukun itu tidak mesti datang ke rumahnya, bisa lewat SMS, ketik rek, kirim spasi, ya berapa bayarnya, ada yang 600, ada yang 2000, ada yang 3000, nanti setiap hari akan datang ya SMS yang isinya adalah hari ini kondisi asmara Anda, ya, demikian-demikian, rezeki Anda seperti ini. Itu juga sama, itu juga datang kepada dukun. Walaupun tidak datang secara fisik. Karena di sini dikatakan oleh Nabi SAW, fasa'alahu, fasa'alahu. Apa artinya salah? Bertanya. Bertanya itu kan bisa secara langsung dengan lisan, bisa lewat tulisan. Kalau zaman dahulu tulisan pakai surat, kalau zaman ini tulisan pakai SMS, WA, BB, macam-macam. Ya. Fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu, kemudian bukan hanya bertanya tapi juga percaya. Ya. Dia mengatakan yang nyuri motormu si A, percaya dengan apa yang disampaikan. Apa akibatnya? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Apa artinya? Salatnya tidak diterima berapa hari? 40 hari. Maksudnya apa? Apakah maksudnya sholatnya tidak sah sehingga dia harus ngulangi sholat 40 hari? Bukan itu maksudnya. Maksudnya sholatnya itu tetap sah seandainya syarat dan rukunnya dipenuhi, cuman gak dapat pahala. Berapa hari? 40 hari. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Lihat syarahnya Imam Nawawi halaman 390. Qauluhu lam tuqbal lahu. Iqra. Qauluhu lam tuqbal lahu salatan 40 yawman. Qala an-Nawawi ghayruhu ma'nahu innahu la thawaba lahu fiha wa in kanat mujzi'atan bi suqudil faradhi minhu. Wala budda min hadha at-ta'wili fi hadha al-hadith. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرافة إعادة صلاة 40 ليلة. نعم. قال النووي artinya dari hadis ini lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, tidak diterima salatnya 40 hari. Kata Imam Nawawi, maknahu innahu la thawaba lahu fiha. Apa artinya la thawaba? Tidak dapat pahala. Wa in kanat mujzi'atan bi suqutil fardhi anhu, walaupun salatnya diterima. Diterima di sini maksudnya tidak wajib untuk mengulang. Ya, mujzi'ah itu artinya sah. Ya, sudah cukup salatnya, enggak harus ngulang. Fa innal ulama muttafiquna ala annahu la yalzamu man atal araf i'adata salatin 40 lailah. Karena para ulama sepakat bahwa orang yang datang ke dukun itu tidak diwajibkan untuk mengulang sholat yang 40 hari. Berarti kalau tidak diwajibkan mengulang, berarti sholatnya sah atau tidak? Sah. Kalau sholatnya tidak sah, kan wajib ngulang. Nah, ketika tidak ada kewajiban untuk mengulang dan itu ijma' para ulama, berarti sholatnya sah. Dan terus maksudnya tidak diterima itu apa? Apa tadi? Tidak dapat pahala. Rugi atau tidak? Rugi sekali. Ya, enggak dapat pahala 40 hari itu rugi sekali. Bagaimana seandainya Allah menakdirkan baru dapat 20 hari meninggal dunia? Ya, rugi sekali enggak dapat pahala salat selama 20 hari. Maka inilah ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa tanya-tanya, pergi ke dukun itu hukumnya adalah haram, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman bahwa sholatnya tidak akan diterima berapa hari tadi? 40 hari. Tulis. Perdukunan dan mempercayai dukun, perdukunan dan mempercayai dukun hukumnya haram. Perdukunan dan mempercayai dukun hukumnya haram. Bedanya perdukunan sama mempercayai dukun apa? Perdukunan sama mempercayai dukun, bedanya apa? Kalau mempercayai dukun belum tentu dianya dukun. Dia cuma pasien aja. Kalau perdukunan berarti dia melakukan praktek perdukunan. Dua-duanya sama-sama haram. baik yang menjadi pelaku perdukunan tersebut maupun yang datang bertanya kepada dukun tadi. Nah, pindah ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Dawud ولل أربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. نعم. Sekarang ini beliau membawakan dua hadis langsung karena redaksinya mirip. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. Ini ancamannya lebih ringan atau lebih berat? فقد كفر, dia telah kafir. Ini ancamannya lebih ringan atau lebih berat dari yang tadi? Lebih berat. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian dia percaya dengan apa yang disampaikan, maka orang tersebut telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Mirip dengan itu, walil arba'ati wal hakimi wa qala sahihun ala syartihima. Walil arba'ati, siapa yang dimaksud dengan arba'ah? Ada yang tahu? Walil arba'ati, siapa maksudnya? Ulama yang empat itu maksudnya siapa? Siapa? Abu Dawud, terus Tirmidzi, siapa? Ibnu Majah, terus kurang satu, An-Nasa'i, ashabu As-Sunan Al-Arba'ah. Wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima, dan juga Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih menurut syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Man ata 'arrafan aw kahinan, barang siapa yang datang ke arraf atau kahin, dukun, paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya dengan apa yang disampaikan, faqad kafara bima nuzila ala Muhammadin SAW. Mirip, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li abi ya'la bi sanadin jayyidin ad ibn mas'udin mithlahu mawqufan. Baik. Maka sungguh dia telah kafir. Kita tahu bahwa kafir itu ada yang akbar, ada yang asghar. Sebagaimana syirik ada yang apa? Akbar, ada yang asghar. Bedanya apa akbar sama asghar? Kalau akbar itu mengeluarkan, akbar besar, asghar kecil. Akbar itu berarti pelakunya keluar dari Islam. Kalau asghar? Kalau asghar? Tidak. Kalau asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Cuman dosanya besar sekali. Kufur akbar sama syirik asghar sama syirik asghar itu dosanya besar sekali, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau akbar mengeluarkan orang dari Islam. Nah, yang disebut oleh Nabi SAW, faqad kafara bima nuzila ala Muhammadin SAW, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Ini yang mana nih? Kafir akbar atau asghar? Hah? Akbar atau asghar? Hmm? Akbar atau asghar? Akbar. Coba diingat-ingat lagi hadis yang tadi. Man ata arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang datang ke dukun, tanya, kemudian percaya, sholatnya tidak diterima 40 hari. Berarti kalau sudah lewat 40 hari diterima atau tidak? Diterima. Orang yang kayak gitu tuh kafirnya akbar atau asghar? Nah, kok sekarang berubah? Jadi katanya akbar. Kalau kafirnya akbar, sholatnya gak akan diterima sampai kapan? Selama-lamanya. Kecuali kalau dia tobat. Itu kita lagi, sekarang kita lagi ngomongin orang yang tidak tobat. Kalau tobat sudah selesai masalah. Ini kita lagi ngomongin orang yang tidak bertobat. Seandainya itu kufur akbar, seandainya itu kufur akbar, maka sholatnya tidak diterima bukan hanya 40 hari, selama-lamanya tidak akan diterima. Maka dari sini para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kufur yang dimaksud dalam hadis ini adalah kufur akbar. Ada yang mengatakan kufur yang dimaksud adalah kufur asghar. Mereka yang mengatakan kufur asghar itu berdalilkan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya kan tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau seandainya itu kufur akbar, niscaya bukan hanya 40 hari sholatnya tidak diterima, tapi selama-lamanya. Ini argumennya yang mengatakan kufur asghar. Adapun ulama yang mengatakan kufur akbar, mereka menyampaikan bahwa kahin itu mereka sudah mengklaim mengetahui hal gaib. Dan kita tahu bahwa yang mengetahui hal gaib itu cuma siapa? Allah, gaib mutlak maksudnya. Bukan gaib nisbi. Nah, ketika orang tersebut mengklaim dirinya mengetahui hal gaib selain Allah Azza wa Jalla, berarti dia telah kufurnya kufur akbar, bukan lagi asghar. Berarti bagaimana Ustaz? Mana yang lebih kuat? Sama-sama kuat. Sehingga seingat ana ketika ana nyusun tesis membahas tentang perdukunan ini hukumnya bagaimana, ana sampaikan di sana ada perincian, ada tafsil. Datang ke dukun itu bisa masuk kategori kufur asghar, bisa masuk kategori kufur akbar, tergantung situasi dan kondisi. Ya. Kalau sampai meyakini bahwa si dukun itu mengetahui hal gaib, sampai pasiennya meyakini bahwa dukun itu mengetahui hal gaib, dan gaib itu adalah gaib yang mutlak, tahu, dia meyakini dukunnya itu tahu hal gaib yang mutlak, maka itu masuk kategori kufur akbar atau asghar? Akbar. Kalau sampai meyakini seperti itu. Tapi kalau sekedar datang tanya-tanya, itu masuk dalam kategori kufur asghar. Yeah. Namun ketika kita menyampaikan hal seperti ini di masyarakat umum, ya, biasanya para ulama kita mengatakan nususul wa'id, dalil-dalil yang sifatnya ancaman, itu sebaiknya dibaca tanpa dirinci. Tanpa dirinci, tanpa dijelaskan kayak tadi itu. Oh, ini kalau kayak gini nanti kufurnya akbar, kalau kayak gini kufurnya aswar, itu namanya dirinci. Terus gimana sebaiknya, kata para ulama, kalau kita membawakan dalil-dalil nas yang isinya ancaman, itu kalau disampaikan di depan awam sebaiknya tidak dirinci. Cukup dikatakan barang siapa yang datang ke dukun percaya maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Cukup kayak gitu saja. Enggak perlu dirincikan asghar atau akbar. Kenapa? Karena akan lebih manjur. Manjur untuk apa? Untuk nakut-nakuti, karena adanya nas ancaman itu kan untuk memberikan efek jera. Kalau misalnya kita rinci, oh ya kufur ini bisa dua makna, bisa asghar, bisa akbar. Ah, kayaknya ana yang asghar, ya enggak apa-apalah. Akhirnya enggak terlalu ngefek, ya. Efek takutnya itu tidak muncul. Loh, Ustaz, kenapa tadi antum merincikan ada asghar, ada akbar? Karena bicara di hadapan thullabu ilm. Ya, ana berbicara di hadapan para santri yang insyaallah bisa tetap memahami secara proporsional, ya, supaya antum punya wawasan, jadi tahu, sehingga tidak mudah-mudah untuk mengkafirkan orang lain. Apalagi bisa saja orang datang ke dukun itu dalam keadaan tidak tahu hukumnya, mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin, apalagi di negeri kita, apalagi di negeri kita, apalagi dukunnya penampilannya itu mirip kayak ustad. Ya. Sekarang kan ada dukun hitam, ada dukun putih. Ya. Itu istilah mereka. Kalau dukun hitam itu yang kayak apa? Serem, ya. Kumisnya itu sampai nutupi apa? Mulut, jadi sarangan kopi gitu ya, bisa buat nyaring kopi gitu. Kumisnya tebel, terus pakainya ikat gitu, yang apa namanya, ikat yang hitam itu namanya apa sih, ya bukan, ya mirip-mirip belangkon gitulah. Kemudian bajunya serba hitam, senjatanya apa? Keris. Depannya ada menyannya, kemenyan. Kemudian bacanya mantra-mantra, wes. Pokoknya serba angker gitu ya. Cincin akiknya gede-gede di sini. Itu dukun apa? Hitam. Nanti ada lagi dukun putih. Kalau dukun putih pakai serban, ya. Nah, kelihatannya kalau senjatanya dukun hitam itu keris, senjatanya dia apa? Tasbih, ya, bijinya gede-gede segini-gini. Nah, orang awam kan, wah, saya enggak ke dukun kok, saya ke siapa? Kiai kok. Yang salah itu bukan kiainya ya. Yang salah adalah dukun yang menyamar menjadi kiai. Jadi tolong dipahami kalimat ini secara proporsional. Jangan kemudian nanti akhirnya orang menyimpulkan, wah, pengajian di sana jelek-jelekkan kiai. Loh, bukan, justru kita mau membela para kiai. Ada para kiai, dukun-dukun yang nyamar jadi kiai, itu kiai gadungan. Justru kita itu dalam rangka untuk menjaga kehormatan para kiai, bahwa itu ada kiai gadungan, dukun berpenampilan seperti kiai. Nah, sekarang masyarakat kita dihadapkan dengan seperti itu. Mereka datang ke dukun dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu dukun. Seandainya tahu pun mereka pikir itu adalah ikhtiar yang diperbolehkan dalam agama kita. Apa bedanya pergi ke dukun sama pergi ke dokter? Orang awam yang tidak tahu hukum syar'i, mereka kan, loh, apa bedanya pergi ke dukun sama pergi ke dokter? Kan sama-sama apa tadi? Sama-sama ikhtiar. Apa artinya ikhtiar? Apa artinya ikhtiar? Usaha. Kan sama-sama usaha, bedanya apa? Coba kalau antum ditanya kayak gitu, jawabnya gimana? Bedanya apa? Apa bedanya pergi ke dukun sama ke dokter? Bedanya apa? Nah, antum santri harus siap dong menghadapi pertanyaan kayak gitu. Apa bedanya? Bedanya yang satu halal, yang satu haram. Gitu aja kok repot. Yang satunya halal, yang satunya haram. Yang mana yang haram? Gugur. Yang halal? Kenapa kok dibedakan? Karena Rasulullah SAW membedakan. Rasulullah SAW ketika bicara tentang dukun, ini hadisnya barusan kita baca, tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa pergi ke dukun itu hukumnya haram. Bedanya apa? Bedanya yang satu haram, yang satu halal. Ketika berbicara tentang pengobatan, apa kata Nabi SAW? Tadawau, berobatlah kalian. Perintah dari Nabi SAW. Jadi beda. Buat orang awam, mereka kadang-kadang tidak membedakan. Berarti kalau mereka datang ke dukun dalam keadaan tidak tahu, apa kemudian lantas kita jatuhi vonis kafir semudah itu? Enggak. Menjatuhkan vonis kafir itu adalah sesuatu yang tidak ringan. Bahkan itu berat sekali. Sehingga jangan kemudian ketika kita baru belajar kayak gini langsung kita vonis tetangga kita, pakde kita, bude kita, bule kita yang masih senang datang kemana? Ke dukun langsung kita bude, manggilnya udah bukan bude lagi, bupir, bude kapir, gak boleh. Bisa saja beliau belum tahu, maka tugasnya kita yang sudah tahu apa? Memberitahu, tapi dengan cara yang baik. Ya, tayyib. Oktober. Mendatangi dukun atau paranormal mendatangi dukun atau paranormal dan mempercayai mereka hukumnya kufur mendatangi dukun atau paranormal dan mempercayai mereka hukumnya kufur. Kerap untuk baca, ya, diulangi. Kafir bedanya apa? Apa bedanya? Kalau kufur itu adalah perbuatan. Kalau kafir pelaku. Ya, karena kita sedang membahas tentang perbuatan mendatangi dukun itu kan perbuatan. Hukum perbuatan itu adalah kufur. Nah, kita pindah ke dalil berikutnya. Halaman 393, Iqra Akmal. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa an Imran bin Husainin qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني بإسناد حسن الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له. Bukan termasuk golongan kami orang yang bertatoyur atau minta ditatoyurkan. Ini nanti kita akan bahas pada bab khusus. Nomor berapa ya? Oh habis ini. Bukan. Nomor 27. Ya bab nomor 27. Nah, makanya kita undur nanti. Au takahana au tukuhinalah. Apa bedanya antara takahana au tukuhinalah? Kalau takahana itu dia yang menjadi dukun. Kalau tukuhinalah dia yang menjadi pasien. Ya, takahana dianya yang jadi dukun. Kalau tukuhinalah itu adalah dia yang jadi pasien datang ke dukun nanya-nanya, itu tukuhinalah. Berarti yang haram itu jadi dukun atau mendatangi dukun? Dua-duanya haram. Au sahara au suhiralah. Menjadi tukang sihir atau mendatangi tukang sihir. Menjadi tukang sihir berarti dia yang nyihir. Kalau jadi pasien berarti dia minta tolong kepada tukang sihir, tolong dong, cinta saya ditolak ini. Saya harga diri saya tercecer kemana-mana. Saya pengen memberi pelajaran kepada yang nolak cinta saya, berani-beraninya nyolak cinta saya. Wong alumni madrasah kok cintanya ditolak. Wong alumni madrasah kok pergi ke dukun. Itu sebagai pasien. Suhirolah. Jadi ada saharo, ada apa? Suhirolah. Kalau saharo dia yang nyihir, kalau suhirolahu dia yang minta. Ya. Yeah. Dia yang minta sebagai pasien, tolong saya pengen saingan bisnis saya itu kamu sihir supaya bisnisnya hancur. Ya. Biasanya kan orang-orang itu, antara masalah wanita, pergi ke dukun itu masalah wanita, terus masalah apa lagi? Bisnis, terus masalah apa? Jabatan, ya, gimana caranya biar menang? Ya itu yang kemarin sempat rame-rame itu, parade dukun, ya, sama-sama adu kesaktian, 5 calon lurah, ya, masing-masing bawa dukun, kemudian 5-5-nya itu saling unjuk apa? Unjuk apa? Unjuk gigi. Unjuk kesaktian semuanya bro, saling sakti-saktinya. Yaitu pakaiannya macam-macam, ada yang hitam, ada yang putih tadi itu. Yang putih mungkin Islami gitu ya. Aduh, ada dukun Islami. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu termasuk suhirolah, tukuhinalah. Jadi pasiennya dukun, jadi pasiennya tukang sihir. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian percaya dengan apa yang disampaikan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya mirip dengan hadis sebelumnya. Sehingga wajhul istidlalnya juga mirip. Tulis aja enggak apa-apa. Ya, sama sih. Mendatangi dukun, tulis. Atau paranormal. Dan mempercayai mereka, hukumnya kufur. Mendatangi dukun atau paranormal dan mempercayai mereka hukumnya kufur. Apa tadi masih ingat? Kufur sama kafir bedanya apa? Kalau kufur itu apanya? Perbuatannya. Kalau kafir adalah pelakunya. Taib. Sekarang kita lihat syarahnya para ulama saat mereka mendefinisikan Arraf dan Al-Kahin. Nah, ikra. Qala al-Baghawi. بسم الله. قال البغوي: الأراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية: الأراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جار وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال البغوي رحمه الله, معروف إمام البغوي salah seorang ulama besar madhab Syafi'i, seorang muhaddits, seorang mufassir, ya, faqih. Qala al-Baghawi rahimahullah al-arraf, ini beliau mendefinisikan arraf, alladhi yadda'i ma'rifat al-umuri, orang-orang mengklaim mengetahui beberapa hal, bimuqaddimatin yastadillu biha, dengan muqaddimah, dengan pendahuluan-pendahuluan, dengan praktek-praktek, yastadillu biha alal masruki, dalam rangka untuk mengetahui barang yang dicuri, makanid dholati, orang yang hilang, wanahta, akhirnya pergi ke siapa? Ke dukun. Tolong dong anak saya hilang, tolong dicari. Saya juga pernah didatangi kayak gitu sama orang. Ya, Ustaz, anak saya hilang, Ustaz, tolong dicari. Hah? Kok datang ke sini, Pak? Salah alamat. Ya. Ini gara-gara apa ini? Kehilangan apa? Ayolah tanya Ustaz. Ya. Ya, anak sampaikan aja sama mereka, saya enggak tahu ini, Pak. Kalau kayak gini-gini kayak wakilah wal kahin. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi tadi adalah definisinya kahin. Wal kahinu huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabati fil mustaqbal. Adapun kahin itu adalah yang mengabarkan hal-hal yang akan terjadi di masa akan, di masa mendatang. Nah, begitu bulan Desember itu mulai itu para paranormal, para dukun gitu, mulai mereka. Ya. Di tahun 2000 berapa? Sekarang 2000 berapa? 19. Banyak kematian. Ya. Kemudian akan terjadi banjir, akan terjadi musim kemarau. Memang kemarau, waktunya kemarau. Akan ada pilpres. Enggak usah diramal, memang sudah dijadwal tahun 2019. Mereka sukanya kayak gitu mereka. Ya. Membahas sesuatu yang memang sudah ma'ruf gitu ya. Apalagi di daerah kita yang memang sering terjadi bencana karena faktor ini, faktor itu. Ya, itu adalah kahin. Itu adalah kahin. Wakil alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Dan juga ada yang mengatakan bahwa kahin itu adalah orang yang mengklaim tahu isi hati. Dan itu salah satu senjatanya mereka untuk menumbuhkan kepercayaan pasien kepada dia. Begitu datang langsung, kamu nama ibumu anu, loh kok tahu? Ya tahu toh. Kamu rumahnya ada jendelanya. Ya iya toh, masa rumah nggak ada jendelanya. Ya. Pintu rumahmu ngadep ke jalan. Yo masa. Jadi dia akan ngasih tahu sesuatu yang membuat pasien itu semakin apa? Semakin yakin. Wah, sakti betul ini. Wong kita baru datang belum ngomong apa-apa, dia sudah tahu macam-macam. Loh, sekarang kan datang mudah sekali. Ya, tinggal kerjasama sama provider. Ya, provider HP, provider macam-macam, sekarang kan datang mudah. Apalagi sekarang banyak orang ketika akan daftar di FB atau daftar di nomor apa namanya HP itu kan masukkan data ini data itu, kan mudah sekali sekarang. Dukunnya juga update, ya, update informasi, dia mudah sekali. Ya. Tapi hal-hal yang demikian kemudian membuat orang jadi kagum-kagum, menjadi terkagum-kagum. Dan seandainya mereka mau sedikit berpikir, mereka datang ke dukun. Tadi kan masalah bisnis, ada yang masalah jabatan, ada masalah wanita, ada yang masalah kekayaan. sebenarnya kalau mereka mau berpikir sedikit saja, mereka minta bagaimana bisnisnya lancar, jadi orang kaya raya, minta hal itu ke dukun. Dia lihat rumahnya dukunnya itu reot. Apa dia gak berpikir, seandainya dukun itu bisa memperkaya orang lain, kenapa dukunnya tidak kaya gitu? Apa dia gak berpikir, lawang dukunnya aja miskin kok. Atau dukunnya juga sakit-sakitan. Loh, kalau dukunnya itu bisa ngobati, kenapa dia gak ngobati dirinya sendiri? Itu kalau mau menggunakan apa? Akal sehat. Tapi sayangnya banyak di antara mereka yang sudah tertutupi akal sehatnya dengan cerita ini, cerita itu, mitos ini, mitos itu. Na'udzubillah min dzari. Terakhir beliau membawakan perkataannya Syekhul Islam, ini mirip kemudian perkataan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi qaumin yaktubuna abajad wa yanzuruna fin nujum. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang membahas tentang orang-orang yang mengatur huruf-huruf. Huruf-huruf mereka atur, mereka bongkar, mereka pasang. Ini bukan scrabble ya, bukan. Ini adalah huruf-huruf yang biasa dipakai oleh para dukun untuk mengetahui hal-hal gaib. Wa yanzuruna fin nujum. Lalu mereka melihat apa? Bintang. Nanti ada bab khusus tentang tanjib, mana yang halal, mana yang haram. Jadi Ibnu Abbas sedang membicarakan tentang praktek para dukun yang menggunakan huruf-huruf hijaiyah tadi. Mereka bongkar, mereka pasang, mereka jejer-jejer untuk menemukan sebuah informasi tentang kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Inilah praktek para dukun di zaman itu. Sambil berusaha untuk mencerna kejadian-kejadian di langit, pergeseran-pergeseran bintang, untuk dijadikan sebagai pertanda mengetahui apa yang akan terjadi di muka bumi. Ibnu Abbas sedang ngomongin tentang praktek itu. Apa kata beliau? Ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Orang yang melakukan praktek seperti itu, perdukunan seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan jatah kenikmatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Berarti hukumnya haram atau halal? Haram. Karena dia telah mengklaim mengetahui hal yang gaib. Padahal hal yang gaib itu yang tahu cuma siapa? Cuma Allah Azza wa Jalla. Uktubu. Mengklaim mengetahui hal gaib. Mengklaim mengetahui hal gaib adalah kekufuran. Mengklaim mengetahui hal gaib adalah kekufuran. Ikra. Yang kufur apanya? Perbuatan apa? Klaim tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini kajian kita hari ini. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.